Mitra bisnis, pemerintah berencana untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak jenis premium di tahun 2011. Namun pengaturannya terlalu rumit. Nah, untuk membicarakan masalah ini di ujung telepon, saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, setujukah Anda dengan pembatasan ini? Apa alasannya? Oke, saya kira memang yang kita harus lakukan adalah melakukan yang namanya rasionalisasi dari budget. Rasionalisasi itu artinya menjamin dan membuat alokasi dari anggaran itu efisien dan sesuai dengan targetnya. Nah, salah satu problem di dalam anggaran kita adalah alokasi subsidi yang salah sasaran. Saya mesti katakan salah sasaran karena subsidi premium misalnya, itu adalah subsidi yang dinikmati oleh sebagian besar kelas menengah atas ya. Karena yang kelompok miskin itu sebetulnya menikmati subsidi premium hanya melalui transportasi. Ya, kalau mereka menggunakan kendaraan angkutan. Yang lebih mereka pakai itu sebetulnya adalah minyak tanah. Jadi, karena itu upaya pemerintah untuk melakukan mengurangi subsidi premium itu satu langkah yang tepat. Karena itu saya kira ada justifikasi di sini. Dan lebih baik uangnya itu dialokasikan untuk membantu kelompok miskin. Karena mungkin 2011 harga makanan itu akan naik dunia ya. Akan naik termasuk di Indonesia, akan lebih mahal. Sehingga buat kelompok miskin makanan jauh lebih penting ketimbang premium. Bagaimana untuk penyelesaian yang lebih sederhana? Nah, saya melihat begini. Jadi yang bisa dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah itu sebetulnya adalah kalau pemerintah itu mengurangi subsidinya secara bertahap, ada dua pilihan di sini. Bisa dilakukan dengan cara rationing atau pembatasan, atau mekanisme harga. Nah, saya melihat bahwa problem di dalam pemerintah kita adalah kalau Anda melakukan pembatasan, Anda membutuhkan pengawasan yang luar biasa. Nah, pemerintah itu sangat lemah di dalam pengawasan implementasi peraturan administratif yang sifatnya masif. Lihat aja apa yang terjadi dengan tabung gas, ya. Begitu dilakukan dalam bentuk skalanya masif, kita nggak bisa kontrol kualitasnya, kita nggak bisa jamin bahwa nggak ada yang dipalsukan. Ya, akibatnya Anda bisa lihat bahwa bagaimana tabung gas itu meledak, menimbulkan korban, orang meninggal, segala macam. Nah, karena memang mesti mengakui bahwa pemerintah punya kelemahan di dalam pengaturan secara massal, maka harus dicari kebijakan mengurangi subsidi dengan cara yang paling mudah. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.